عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah di bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr walayalin ashar, bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat amalan-amalan besar. Ada salat Idul Adha, ada ibadah kurban, ada puasa terutama puasa Arafah, ada umrah dan haji, ada sedekah, ada zikir takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan di bulan Dzulhijjah ini, untuk tahun ini masyaallah, besok hari Jumat bertepatan dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, yang mengingatkan kepada kita peristiwa besar bersejarah di negeri kita, yaitu 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat. Jadi pas 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia itu hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya, hari yang sangat istimewa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, saya ingatkan kepada kita semuanya, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini satu nikmat. Seandainya kita enggak merdeka, kita tetap dijajah, mungkin kita enggak bisa ngaji kayak gini. Maka harus kita syukuri. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri? Banyak orang mensyukurinya dengan hal-hal yang sia-sia. Banyak orang mensyukurinya bahkan dengan hal-hal yang berbau dosa. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah pertama dengan meyakini bahwa kemerdekaan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Andaikan bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merdeka. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran dan keagungan serta banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita berterima kasih kepada para pahlawan, kepada para pejuang-pejuang. La yashkuruh man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Mereka yang rela mengorbankan harta, nyawa, ya, dengan perjuangan mereka, dengan tetesan darah mereka, Allah Subhanahu wa taala memukul mundur para penjajah. Maka kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati yang meninggal di antara mereka, dan agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga keamanan negeri ini. Ini adalah titipan amanat yang Allah SWT berikan kepada kita, amanat dari para pejuang ya, maka harus kita jaga, kita rawat, kita kawal persatuan dan kesatuan, kita kawal keamanan dan stabilitas keamanan negara. Ya, jangan mencabik-cabik stabilitas keamanan negara dengan hal-hal yang bisa menodai keamanan tersebut. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat kepada para pemimpin, ya. Kecuali dalam hal yang maksiat, maka tidak ada ketaatan. Dengan hal-hal seperti itu kita jaga, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Dan yang terakhir diantara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi kita berdoa untuk negeri kita, kenyamanan, keamanan, stabilitas, ya, perekonomian, politik. Lebih-lebih sekarang kita sudah mulai masuk suhu politik yang begitu panas, ya, sudah mulai terasa. Maka hendaknya bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga negeri ini, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan dan kesatuannya, ya, karena nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ayat yang ketujuh dan yang kedelapan tentang bantahan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bersumpah, ya, untuk bersumpah bahwa manusia pasti akan dibangkitkan dan akan dihisab, dibalas sesuai dengan kadar amal mereka, dan semua itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil langkah-langkah menuju keselamatan, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, beriman dan mengikuti Al-Quran yang merupakan cahaya yang menyinari perjalanan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini awal kajian kita sekarang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, pada hari pengumpulan. Pada hari pengumpulan, yakni hari kiamat. Ya, disebut yaumul jam' karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin." Ini adalah hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Jama'. Disebut demikian karena Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluk. Ya, semua makhluk, semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang hidup di akhir zaman kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di padang mahsyar. Dzalika yaumut taghabun. Dan itu adalah hari at-taghabun. At-taghabun ini juga adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Karena hari kiamat itu punya banyak nama. Al-qiyamah, as-sa'ah, ya, al-yaumul akhir. Banyak nama-namanya, banyak sekali. Dan banyaknya nama menunjukkan kedahsyatan kiamat. banyaknya nama menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Apa arti at-taghabun? At-taghabun adalah maknanya hari dinampakkan penyesalan, kerugian ya manusia pada saat itu. Jadi semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-naungannya. Di sisi yang lain ada manusia-manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada di antara manusia yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ada yang bisa melewati sirat dengan begitu cepat, secepat kilat. Ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, dan ada yang merangkak. Yang penting selamat. Dan ada juga yang berguguran ya di tengah jalan, terpeleset ya menuju neraka jahanam. Ada juga yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang merupakan puncak kenikmatan ya, pesona yang paling tinggi. Dan ada juga yang dijebloskan ya, yang diseret menuju neraka jahanam. Semua itu akan nampak ya, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kerugian yang sesungguhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kerugian kita di hadapan makhluknya, kerugian yang sesungguhnya bukanlah kita rugi kita atau kehilangan jabatan kita, bukan itu kerugian yang sesungguhnya. Kerugian yang sesungguhnya manakala kita dinampakkan kerugian kita kelak di akhirat. Ya. Tatkala kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Ya, karena pada hari itu tidak bermanfaat apapun yang kita punya di dunia ini, berupa harta, berupa jabatan, tahta, semuanya tidak bermanfaat. Yahuma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, jabatan dan sebagainya, enggak bermanfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang bening dari kotoran-kotoran dan noda. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal shaliha," barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, "yukaffir anhu sayyi'atihi," niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ini kunci agar kita tidak rugi di dunia ini, yaitu dengan iman. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu semua manusia, semuanya tanpa terkecuali, miskin, kaya, pria, wanita, ya, semuanya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kunci yang menyelamatkan kita dari kerugian di dunia dan di akhirat adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan beramal saleh. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup ya empat hal. Pertama, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini untuk kita. Itu disebut dengan iman kepada rububiyah, tauhid rububiyah. Yang kedua, kita beriman akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Karena hanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam, maka hanya Allah pula satu-satunya yang berhak untuk kita ibadai. Kita beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Yang ketiga, iman kepada asma dan sifat. Ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, itu makna iman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan bahwa Allah punya pendengaran dan penglihatan. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tahu makhluk juga punya pendengaran. Allah tahu makhluk juga punya penglihatan. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan, ya, dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita yakini. Ketika kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah coba-coba menyamakannya dengan makhluk atau memikirkannya dengan menyamai makhluk. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Bagaimana kemudian disamakan dengan makhluk yang lemah, yang penuh dengan cacat dan kekurangan? Dan di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa syariat hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah yang terbaik, sehingga kita yang melaksanakan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang adil dan jujur. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabb-mu, jujur dan adil. Jujur dalam berita-beritanya, adil dalam hukum-hukumnya. Ya. Baik, selanjutnya wa ya'mal shaliha, dan beramal saleh. May yu'min billah wa ya'mal shaliha. Barang siapa yang beramal saleh. Beramal saleh adalah jika suatu amalan tersebut memenuhi dua syarat. Ini sering kita dengar, mari kita beramal soleh. Ya. Perlu diketahui bahwa suatu amalan tidak dikatakan sebagai amal soleh kecuali apabila memenuhi dua syarat. Kalau terpenuhi dua-duanya, itu disebut amal soleh. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka dia, ya, tidak layak disebut sebagai amal soleh. Yang pertama, amal tersebut ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu amalan ibadah tidak didasari dengan keikhlasan, maka tidak disebut sebagai amal saleh karena enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya setiap amalan itu seperti ember. Idza fasada asfaluhu fasada a'la. Kalau bawahnya bocor, maka atasnya pun bocor. Ini enggak ada manfaatnya. Wa idza saluha asfaluhu saluha a'la. Kalau bawahnya enggak bocor, maka bermanfaat atasnya. Jadi ini perumpamaan tentang amal ibadah kita. Ya, kalau niatnya itu baik, maka amal tersebut bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalnya sudah rusak, bocor, ya, maka tidak ada manfaatnya, ya, seorang itu beramal karena enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, amal itu disebut sebagai amal saleh kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu amal ibadah walaupun seorang menjalankannya ikhlas lillahi taala, nawaitunya lillahi taala, tapi kalau enggak ikhlas, kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak diterima. Sebagaimana dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, dalam ibadah kita harus mengikuti Nabi. Sholat ikut Nabi, haji ikut Nabi, puasa mengikuti tuntunan Nabi. Demikian, enggak boleh kita pakai aturan sendiri berdasarkan hawa nafsu kita, perasaan kita. Tidak boleh. Enggak diterima. Ya, adapun masalah-masalah dunia, maka hukum asalnya adalah boleh. Kalau ibadah harus sesuai tuntunan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menjelaskan, ya, tentang masalah dunia, ya, antum a'lamu bi umuri dunyaku, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Idza kana syai'un min amri dunyakum fasa'nukum, kalau itu urusan dunia kalian terserah. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya, tapi kalau itu urusan ibadah, urusan agama, maka harus sesuai dengan, ya, tuntunan saya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala suatu amalan memenuhi dua kriteria ini, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai amal saleh. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, di amal soleh, membaca Quran, sedekah, kurban, haji, tapi, ya, tergores oleh riya, ya, ternoda oleh ujub, ya, dan sebagainya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melakukan amal soleh, ikhlas, tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, enggak diterima juga. Dua-duanya harus apa? Harus terpenuhi. Ya, dua-duanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ingin menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya? Yang paling baik itu, kata Fudail ibn Iyad, "Ahlasuhu wa aswabuhu." Yang paling ikhlas dan paling sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan, Allah mengatakan ahsanukum awala, yang paling baik, bukan paling banyak. Ya, bukan paling banyak. Yang paling penting itu adalah ikhlas dan sesuai. Percuma kalau kita melakukan amal banyak tapi enggak ikhlas atau enggak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dahulu para ulama mengatakan, iktisadun fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah. Sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan. Ya. Nah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Jadi iman dan amal soleh bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Maka di antara pelebur dosa adalah iman dan amal soleh yang dilakukan oleh para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu apa? Menghapus dosa-dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ya, perbuatan dosa itu dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Makanya banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang itu bisa melebur dosa-dosa kita. Salat lima waktu, umrah, ya, haji, Jumat ke Jumat berikutnya puasa, itu pelebur-pelebur dosa. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat lima waktu ke salat lima waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah pelebur dosa, penghapus dosa. Ya, antara keduanya selagi seorang menjauhi dosa-dosa besar. Dan kita semuanya, ma'asyiral muslimin, sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita ini banyak dosanya. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu khata. Khata itu artinya sighah mubalaghah, yang sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Nabi enggak mengatakan kita ya sekali-kali dosa. Enggak. Khata, khata yakni sering. Kita sering ya dosa. Siang, malam, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang kecil maupun besar. Ya, maka kita semuanya harus berupaya bagaimana cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan untuk mengingatkan, salah satu amalan yang bisa menghapus dosa kita, dan amalan tersebut adalah amalan yang sangat sederhana, yaitu puasa di hari Arafah. Ya, yang sebentar lagi insyaallah taala ya ke depan, yaitu hari Selasa ya. Menurut Indonesia Selasa tanggal 9-nya. Ya, karena kita lebaran hari Rabu, berarti tanggal 9-nya yaitu hari Selasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal qabilah." Saya berharap agar puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Kita puasa cuma sehari toh, tapi pahalanya luar biasa. Menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, berarti 2 tahun. Ya. Maka eman, sayang kalau kesempatan emas yang berharga ini yang Allah bentangkan, Allah buka kepada kita, kemudian kita sia-siakan begitu saja. Ya, maka agendakan sejak sekarang bersama keluarga nanti hari Selasa yaitu puasa Arafah. Ya, uang belanjanya akan ditambah. Nah, itu biar semangat. Ya, biar semangat. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, ya, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannat. Jannat, surga-surga. Ini bukan hanya satu surga, tapi surga-surga. Menunjukkan bahwa untuk seorang mukmin itu bukan hanya satu surga, tapi banyak surga. Ya, banyak surga. Dalam hadis Bukhari disebutkan dari Ummu Harisah binti Suraqah bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang Harisah putraku yang gugur pada perang Badar." Perang Badar, perang terbesar yang pertama kali di Islam. "Apakah dia masuk surga?" "Kalau dia masuk surga, saya akan tenang dan saya akan sabar. Tapi kalau dia enggak masuk surga, wahai Rasulullah, saya akan sedih dan saya akan tangisi selalu dia." Ya. Nah, apa jawaban Nabi? "Ya Ummu Harisah, innaha jinanun fil jannah." Wahai Ummu Harisah. Ya. Di sana ada surga-surga. Di surga itu. Jadi bukan hanya satu atau dua, enggak, surga-surga. "Wa inna ibnaka asabal firdausal a'la." Dan putramu yaitu Harisah meraih derajat surga yang paling tinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Ya, nah, jadi surga Allah SWT itu adalah apa? Ya, bukan hanya satu saja, banyak yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di sana. Kalau kita berbicara tentang surga, panjang uraiannya. Imam Ibnu Qayyim punya buku bagus, saya sarankan kalau ingin untuk mengetahui surga secara luas, membaca buku yang dikarangan oleh Imam Ibnu Qayyim, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang sudah diterjemahkan Tamasya ke Surga. Tamasya ke Surga. Itu ya penjelasan bagaimana surga ya secara luas, supaya kita termotivasi, kita semangat untuk menggapainya. Bagaimana makanannya, bagaimana kenikmatannya, bagaimana para bidadarinya, ya semuanya dikupas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala secara panjang dan lebar, ya. Dan menarik, cukuplah bagi kita apa yang dikatakan oleh Abul Qaqqa ketika dia ditanya, ceritakanlah padaku tentang kenikmatan surga supaya saya bersemangat untuk menggapainya. Maka beliau menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak panjang-panjang. Dia jawab, di sana di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu enggak rindu untuk ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kamu enggak pingin untuk bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat merindukan kepada umatnya, yang sangat kita teladani, yang sangat kita contoh selama ini? Ya. Tentu bagi seorang mukmin dia sangat berharap untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu, yaitu meraih surga dan diampuninya dosa-dosa, adalah keberuntungan yang sangat besar. Maka keberuntungan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat besar, manakala seorang hamba menginjakkan kakinya di surga, manakala seorang hamba diselamatkan dari neraka. Tidak ada kelezatan yang lebih daripada itu. Tidak ada nikmat yang bisa mengalahkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Ya, adapun dunia ini, tidaklah dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Maka ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang sesungguhnya yang harus kita berlomba-lomba untuk menggapainya adalah kenikmatan surga. Cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita bisa masuk surga. Pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling melarat di dunia ini. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah SWT sebentar saja, dicelupkan sekali celupan, ya. Lalu ditanya, apakah kamu merasakan kemelaratan sebelum ini? Dia mengatakan apa? Enggak. Sebaliknya, orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang paling megah di dunia ini hidupnya, sekali celupan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kamu merasakan kenikmatan sebelumnya? Dia mengatakan, enggak. Jadi sekali celupan melupakan segala apa yang ada di dunia. Celupan di surga melupakan segala ya kegundahan, kemelaratan kita di dunia. Dan sekali celupan di neraka ya melupakan segala kenikmatan-kenikmatan di dunia. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami di sini yaitu Al-Qur'an, para rasul. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama ayat syar'iyyah, ya, berupa Al-Quran, ya, berupa para nabi. Ini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah berupa makhluknya, ya, langit, bumi. Ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengkafir dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar khalidina fiha. Mereka adalah penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir. Dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Tidak ada tempat yang paling jelek daripada neraka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada saat khutbah Id, beliau mengatakan uritun nar, saya dinampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam ara mandharan absya minhu. Saya tidak melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan neraka. Fa idza aktsaru ahliha minan nisa, dan ternyata penduduk terbanyak adalah dari kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Qala li'anna kunna takfurna al-ashir wa tuksirna as-syaka, karena kalian banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami kalian dan banyak mengeluh, menggerutu, ya. Dari dua ayat ini ma'asyiral muslimin dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah, ya, kepastian adanya hari kebangkitan dan hisab serta hari pembalasan. Ya, ini adalah suatu hal yang pasti. Tidak boleh ada keraguan secuil pun di dalam diri kita. Ya, bahwa hari kebangkitan, hari hisab, hari pembalasan itu ada. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa, ya, kunci keselamatan dari kerugian di dunia dan di akhirat adalah dengan iman dan dengan amal saleh, yaitu amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa iman dan amal saleh adalah pelebur dan penghapus dosa-dosa manusia. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa puncak, ya, pesona, puncak kenikmatan yang diraih seorang hamba adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka yang merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas, ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi berikut mungkin, ya, si hari tasrik si nyati dan si sibuk ini, ya. Ya, kemungkinan libur mungkin, tapi belum saya tanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.